أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله والوارد الانتباه ثم وارد اليقظة ثم وارد السير ثم وارد الوصال urang teu diperhatikeun ku Gusti Allah, diurus ku Gusti Allah, ulah majar teu diurus ku Gusti Allah. Jelema anu ibadah nang Allah, jelema anu maksiat ge meunang Allah. Hakikatna mah nang Allah. Di luar ngaji keur nyaritakeun hakikat kudrat jeung irodat Allah teu meunang urang ngomongkeun bahwa na maksiat dengan Allah. Eta teh sekadar ngajaga adab-adaban. Sebab urang dibere ikhtiar. Geus maksiat hakikat nang Allah cuman aya ikhtiar pan di urang. Nu padahal mun geus datang ka hakikat mah ikhtiar mah leungit sabenerna mah. Sebab loba nu ku urang diikhtiaran jagening kandas. Ikhtiar urang hayang sugih dagang bae, boro-boro sugih horeng model nu aya kuah imah-imah bures kabeh. Kurang kumaha ikhtiar. Urang dengnya ikhtiaran hayang kawin jeung nu geulis janu hideung nu meunang. Lah eta kan berarti ikhtiar urang kandas di jalan. Yeuh, urang ikhtiar hayang bisa ngaji tapi buuh dipaksakeun ge masyaallah. Jadi otak urang teh kana beulek genep melulu. Tata kos itu ikhtiar diikhtiaran kurang supaya sehat sesuai jeung aturan dokter isuk-isuk lari pagi memehna nginum cai tiis supaya ulah kaserang ku berbagai penyakit terutama penyakit jantung penyakit kitu paru-paru oge penyakit ginjal. Memeh sare dianjurkeun urang nginum heula seliter atawa setengah liter atawa segelas gede. Dilaksanakeun eta ngaranana ikhtiar pangheulana kaserang panyakit ginjal eta. Ih, dikumaha coba? Anu teu diikhtiaran mah contona ceuk Imam Ghazali nu edan, eueuh dongengna nu edan setruk. Padahal barang daharna ambalayah dipelbak di mana bae. Eueuh we sugan nu edan penyakit ginjal henteu. Mentak urang ge kudu eedanan. Pikiran, penyakit mah pikiran. Asli nama pikiran. Barang ku urang dicaritakeun setruk tina pikiran munasabah. Lantaran ieu mah nu setruk teh menteri, nu setruk teh profesor, nu setruk teh doktor, nu setruk teh bangsa direktur, nu setruk teh bangsa big boss, bos jeung bos-bos da sakal. Tapi ternyata kakarak lahir 2 bulan orok setruk. Mikiran naon tuh orok? Coba hayu. Nah ieu geus di luar kabeh kita mah geus bae urusanana urusan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ngan secara medis berhitung-hitungan nak kos kitu bae. Nyata. Jadi ketika geus datang ka hakikat mah atuh ikhtiar mah maka jelema nu make masih kene ngagunakeun ikhtiar moal datang-datang ka kiamat ge ka pangapanan ka hakikat moal bisa. Ya hakikat mah geus nya eueuhkeun ikhtiar. Je, atuh urang coba-coba bae ngeueuhkeun ikhtiar moal bisa sebab tiba datang sorangan. Datang sorangan aku mak, iye nuku orang nak diceritakan warid. Datang sorangan tama sinar ilahi nu datang nyorot ke hati orang, Nah, pertama nu kamari dicaritakeun warid nu kahiji ialah waridul intibah. Urang batolah, urang taksir anggur-angguran lalawara. Ternyata urang teang ngaji set bae maha kawasa Allah. Kadang urang merenung di imah tanpa ngaji maha kawasa Allah. Ku Allah disorot make waridul intibah tet ka jero hate sinar ilahi nu datang tahap kahiji waridul intibah. Engke reaksina mun urang disorot ku waridul intibah paya talabbahu minnaumil batalah wat taksir ila halil jiddi wat tasmir. Engke bakalna urang hudang tina batolah jeung taksir tetadina anggur-angguran ulin teu pararuguh lalawara urusan ka ibadah jeung ka akhiratan kok wari mah jadi nyaan cangcut kiling siap luar biasa mengarah kana ibadah tah anu ngadatangkeun waridna saha Allah saha eta hese di mana mimitina hese mantak wali jadi wali lamun ditanya di mana mimitina moal nyahoeun. Moal nyahoeun seorang solihin di mana mimitina moal nyahoeun paling nyana ngajawab abah kula jangan ngaranan kula solihin tama solihin tukang toge tama tuh nah iya solihin jadi wali kumaha eta nyana moal bisa henta menang Allah aya wari datang pertama waridul intibah kamari mah aing resep eueuh-eueuhkeun jeung batur nonton TV segala ngeridit segala macem-macem ka ngaji embung ka salat embung tiba-tiba mungkin bae neuleu wajah seorang ahli ibadah yakna solihin mungkin bae hadir di pengajian mungkin hadir di maulidan mungkin bae nyana merenung aing kok kieu bae eta mah terserah masing-masing ngan Allah nyorotkeun waridul intibah srot hayang neuleu masjid ku ari mah nikmat kamari mah neuleu masjid benci jasa lamun neureu bar nah ini makanan gua nih. Waduh, waduh, waduh. Kamari mah lamun ngadenge bae aya rang daja herang. Wah, geus ketap bae. Waduh, ini tongtolang ye. Tongtolang nangka ye. Geus kabita ka arah kadinya. Kamari mah lamun neuleu nu ngengelek hayam. Wah, iya ye, batur aing. Kamari mah lamun neuleu nu main gaplek. Nah, sia. Kamari mah mun aya nu main bola di TV. Ah, geus tarohan jeung aing. Selalu kitu kok tiba-tiba kuari benci neuleu nu kos kitu. Benci neuleu hotel, benci neuleu bar, benci neuleu nightclub, benci neuleu awewe awewe teh kecuali nu susuna gede. Ulu. Beres. Emang Habib mah kos kitu blow on. Kuari mah resep mun neuleu masjid teh. Begeunaheun amat teh masjidnya nikmat amat urang lamun salat di dinya be masya Allah geunaheun amat mun i'tikaf di dinya kamari mah teu boga pikiran kos kitu sir bae aya itu jelemaan de kamarana ngaji ka Cilongok ah aing hayang ngaji ah di mana eta ngajina cicina ulah loba tatanya di ditu bae ka ditu heulanan lain mah hikene tante majelis geura ka ditu bae ulah loba tatanya barang datang ka dieu oh jang ampar di tukang sate horeng. Milu aing, aing salah saya je personil tukang sate. Geus 3 tahun ngaji, ka beungeut kiai na mah teu nyaon. Tapi beungeut tukang wuduk bae jeung beungeut tukang sate. Apa masalah? Nyana disorotna ka karek datang ka tukang sate doang. Ah, ieu mah kacaritakeun ngaji bae. Je, jaheuhnya. Allah mere. Begitu ngaji teh aya anu langsung nyaritakeun ayat-ayat suci Al-Qur'an, hukum-hukum dina fikih, kisah-kisah teh. Ji, ditambahan sorotan-sorotan cahaya ilahina. Tambah, tambah, tambah. Aya nu kieu, sial tak kiai. Ye, kuna nyarekanan aing, geus aing mah moal ngaji deui, dicabut deui. Nu kamari sorotanana goblok teh mah kiai, nyaritakeun Ki Golkar pan aing eta Ki Golkar. Geus, moal ngaji deui aing mah, dicabut deui. Pajar bebeneran murmung aing mah lain nyaritakeun Kiai Golkar lalagaan bener. Bukul. Nyaputnya. Cekun Haji Pudoli sepi kuari geus kegiatan. Segedeng Depok tenang. Orang bakal naon geus segedeng ni Pilpres. Segedeng ni mah rada gede ieu mah ya. Nah, ieu Nur Ilahi waridul intibat tadi na resep di arah kenca kuari resep di arah katuhu. Tadi na nyelebar nu resep kuari neuleu musola jeung neuleu masjid. Bakam aya digeregak hate. Je, geus rusak ieu. Tihang-tihangna aing boga duit ye. Ganti bae kitu ku aing tihang. Ieu mah marmer goreng-goreng ge ojol ye. Ku aing dijual ye. Wah, blon di bae. Ta eta teh nu ngageserkeun pikiran kitu saha eta satah warid. Allah teh nu boga rahasia ti mana datangna wallahu alam. Eta mah hese jaritakeun da ti mana datangna hese. Aya nu ngalamun ngan sabab-sababna ti urang, aya anu gede hutang heula. Begitu geus teu ungkulan mayarnya nang ngarenung, aing mah ningali ibadah bae ka Allah. Kumaha kunaon? Hutang ambalayah. Ngajuk kudu kumaha tuh? Lah aing geus pasang badan bae. Dan itu sawah aya, jang anak. Imah jang anak, sawah jang anak, aing mah pasang badan bae paling geus 2 taun. Lah geus atawa 3 taun, jeung teuing lah daripada anak terlantar. Aing deuk ibadah bae di jero. Geus aing mah kadanan batur mah ceuk nyana teh wali mah dedengan aing ka guha segala ka gunung geus aing mah di jero penjara bae. Ih, atuh di jero penjara bener salat mah getol. Allahu akbar. Allah, keluar penjara maling deui. Yeuh keur carita nang saha? Sabab gede hutang. Sababna rucah jeung pamajikan. Kawin deui, cerai, kawin deui, cerai, kawin deui, cerai. Kuari disidang ku nu kolot. Pan di sidang kudu kolot mah sarua aleuwih tibatan di sidang ku Kapolda. Leuwih atuh nu mandek nu nyandung mah aya paribasa. Beuh nu nyandung mah eta datang ka nu kolot sarua jeung datang ka Kapolres. Berat ka nu kolot teh. Ah, asana aing diinterview ieu. Waduh. Kudu kolot. Bener bae. Assalamualaikum, Ustaz. Pan soreat balikna. Subuh-subuh kieu atuh teh si mana? Tuh bener bae. Eta silaturahmi. Pak silaturahmi sudah datang ka subuh kieu. Emang teh nyaho waktu jembeli, jembeli. Emang teu make jam. Tuh bener bae. Ja polsek mah ieu mah teu kitu ka polsek. Ieu mah leuwih tuh ka polsek ge mah ieu. Meureun kapten bisa ieu mah. Geus yeuk. Wah, amat. Mobil mana mobil? Bawa ku supir. Atuh lain bawa ka dieu ku supir bae. Tuh, pan bener bae. Lain gitu karunya, sekian teh. Lain karunya karunya. Eta mah pan banda tatalang raga. Kumaha lamun disokot ge ka ditu, buku geus digadekeun. Pake kawin deui jeung ngora jeung urang Subang. Aduh, bener bae. Kajahoan bae eta irung nu kolot teh kos kitu tah. Beuh, luar biasa, hebat jasa. Wah, hebat. Bener bae. Tapi ulah ngalawan lamun keur urang di naon kitu ngaranna BAP kunu kolot. Ulah ngalawan, ngalawan atuh tsunami. Ulah geus bae emang ngaku bae di jero hate mah emang heueung geus. Sanajan kunyana ditakolan ge hulu urang. Lah kajeun aing mah. Pencit aing ge tagolok tagolok. Lamun urang masih kena bisa ngalawan kana kolot ulah nyandung. Aitu nu kolot atuh urang ulah dicarekan ku nu kolot ge cicing bae ge. Engke ge nyana ge leles. Leles ge geset bae. Isuk dua poe kitu deui. Carekan deui kitu deui carekan deui. Cek nyana ge dicarekan ge sakitu beuteuh hayang nyarekan aing. Eta nu dimaksud. Aduh, aing sarua jeung magansi ayeuh. Ente mah dongeng doang, dongeng tinu nyandung gararitu. Cek nu nyandung atuh lamun masih kene ceuli ngadengekeun ka omongan jelema tuh moal beres, ceuli cocokan. Ulah ngadengekeun sasap poe genting mah nyana mah seunan kitu ngaranna bunga hulu luhur bunga hulu handap sakitu ay. Tah ieu nu ngadatangkeun waridul intibah teh rahasia Allah tamah sasaha ge moal aya nu bisaeun. Sebab nu Allah, Nur Ilahi nu Allah, nu ngadatangkeun ge Allah. sababna eueuh nu nyaho ngan sakadar ahli sufi ge nyaritakeun ke mungkin tina gede hutang, mungkin tina acak-acakan keluarga, mungkin tina dagang teu beres, mungkin tina berpolitik teu beres. Eta kaasukeunana tina pelampiasan. Akur bae masalah pelampiasan ge, pelampiasan anak haju ka Allah mah nu matak loba nu nyaritakeun sufi mah orang-orang sakit hati. Tinggal dijabat tidak uraian-uraian bangsa mahasiswa baik dalam negeri maupun luar negeri. Sufi itu adalah pelampiasan sakit hati, kandas dalam berpolitik, kandas berekonomi, kandas berwarga. Nah, manehna jalan satu-satuna menenangkan diri melalui sufi. Bisa, tahu masalah. Aya nu berangkat di awal. Henteu urusan adalah lain urusan politik, ekonomi, budaya lain. Ieu mah emang geus neuk neuleu bae mata hatete ka Gusti Allah. Datanglah waridul intibah, kuari bergeser, meninggalkan dunia hitam ke dunia putih. Geus kuari mangaji getol maca Quran daek. Nu daek ngadaekeun maca Quran lain urang Allah. Aya nur ilahi, sorotan cahaya ilahi. Ira arifin ilham. Yes, kuaring geus tangge sudang teh kuaringnya neda. Eta kakarak awalan teh. Yes, secara umum ge kitu bae, secara umum ge sarua. Baik jalur khusus maupun jalur umum kitu bae teh. Waridul intibah. Kuaring geus aya dina jalur teh lempeng. Je, loba ngalamun ja. Jageuninganan urang teh kudu selalu inget ka Gusti Allah melalui tafakur alam-alam kabeh ge ieu teh dangnyeun Allah. Langit katut eusina, bumi katut eusina, berbagai dadamelan Allah teh aya kudrat Allah tapakuran ah ku urang. Tapi kan hese can aya bantuan Allah mah. Nu mantak kabeh ge para wali Allah lainang abdi Allah. Sebab naon? Mun di aku bae haju bae turun. Teu menang di aku kabeh ge. Nang Allah na kuari. Omong mun boga guru khusus mah yeunya zikir, yeunya tafakur, yeunya muraqabah, yeunya. Yes. Terus berangkat ikir cerita jalur khusus. Ngahidmat ka guru mulai geus waridul intibah lantaran dibere jalur khusus ku guru kuari turunlah waridul yaqzah kasorot ku Gusti Allah ku waridul yaqzah sinar ilahi nu datang anu mantak ngageuing nangikeun ngahudangkeun tina naumil ghaflah ila halati dzikri daim. Terus we guari mazikir bae. Urang lamun nyaritakeun awak di mana tapi hate zikir, awak keur kumaha tapi hate zikir, bagi nu encan guguru hese. Tapi geus boga gurunya na dibere ku Gusti Allah babari. Keur kumaha bae? Sebab naon dipadu antara zikir, tafakur jeung muraqabah? Eta teh dihijikeun di golbu. Sehingga bundel Allah anu ngagurak gerakeunana disorotlah ku waridul yaqzah dengan waridul zak yaqzah nyana selalu zikir ka Gusti Allah didinya geus mulai boga perasaan awak ma awak roh ma roh roh teh kapan diurus sehingga roh teh hirup kehirupan roh nu aya di awak urang teh ngabutuhkeun dahar barang daharna berbentuk ibadah di luar ibadah mahdoh salat puasa jeung haji na ieu adalah aya ibadah fadilah-fadilah jeung sunah ieu ngaranna zikir-zikir-zikir jadi roh selalu zikir ka Gusti Allah 24 jam selain tidur nyana selalu inget ka Allah ketika manehanna poho ka Allah geus ngajadikeun dosa bagi dirinya. Poho ka Allah teh dosa nga istighfaran poho ka Allah teh eureun-eureunnya na istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim astagfirullah terus be istighfar ka Gusti Allah nga istighfaran naon mun urang mah nga istighfaran mata nga istighfaran ceuli nga istighfaran irung sungut jeung sajabana nyana mah lain nga istighfaran golbu nu poho ka Gusti Allah geus luhur kan berarti. Geus tah mulai ti dieu geus lain deui kahirupanna teh Ieu mah geus bangunna lain deui, nyana mah ngobrol-ngobrol bae, tapi kok lain deui, leumpang mah leumpang, kok lain deui, bareng mah bareng jeung urang samobil, tapi kok lain deui, dahar mah dahar, tapi kok lain deui. Nah, lantaran naon rohna hirup selalu jeung Gusti Allah bae, ilah waridul yaqdzah, nang saha tah nyorotkeun waridul yaqdzah, wallahu a'lam. Di mana mimitina? Wallahu a'lam. Nu jelas nang Allah. Eta nyana kumaha mimitina teu nyaho? Sebab datang na kos kitu mah kadang keur ngedeng, kadang keur diu, kadang keur leumpang, kadang keur di jero salat, kadang keur di paramean, kumaha Allah merena bae. Geus heseun teh mah wali ge kos kitu gan ih karasaan keur anu teh cerecep bae ka jero hate teh. Manggih deudeuleuan anu koneng. Lain deui semampai tah bangunna. Eta urang teh merenung keur ngaji keur halkohan maulidan keur rajaban misalna rahasia Allah atawa keur di tengah-tengah itu kerumunan halayak rame ieu jelema rame amat duneuleu itu ieu tenang Allah kajen ku kumaha ge digerakeun ku Gusti Allah ketika nyana boga pikiran kitu disorot ku Allah ku nurul yaqoh srot. Duh, cakirna, siun amat, siun amat, baliklah. Guna aja, besi tsunami, cakirna, balik. Datang ke imah ngalamu, loba kan nuk itu. Loba tanu kos gitu, loba jasa. Masya Allah. Nah iyalah, ngan disimpulkan ku ahli toriko, ahli supi. Lolobana sorotan-sorotan kos gitu teh ketika berhadapan jeung ahli Allah. Pantulan tina wajah ahli Allah nyorot ka urang sehingga urang hayang ibadah. Jadi 90% neuleu wajah ahli Allah. Nu mantak aya bae saha jelema nu neuleu ulama pan aya tah. Babari tawa di Sarah Sitin aya lah dikeun man ro'al ulama man ro'a saha jelema nu neuleu wajah ulama sarua ejeng ibadah 1000 tahun sarua ejeng baca Quran sarua ejeng macam-macam neuleu bae neuleu wajah atuh wajah ulama na ulah wajah Golkar namun urang neuleu wajah ulama anu di Golkar atuh makin bloon batang makin ciut awak urang teh makin naon kitu ngaranna makin mangkerut. Makin mangkerut geus kieu bae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ye, jasia. Diok. Ki Golkar ye. Di ka mana teh silaturahmi kula ka dieu? Si mobil anyar deui ye. Ngeridit. Ye. Aing mah nyokotkeun ku sia. Aing nyokotkeun teh sarua ka bae sia tak kitu tah. Aju bayaran ku sia. Ye. Pancak urang barang balik teh sial-sial teuing teh si Kiai. Ye, aing kaduhung silaturahmi. Kaduhungeun tah lantaran naon? Beban. Beban. Waalaikumsalam. Sahadeun sia ka dieu. Kunaon emang? Bikin surat teh. Surat nantu ulah loba omong si kanyawan kudu dieu mah. Emang kunaon kitu? Aing geus kawin. Rahasia bae yeuh. Malam ieu mah bisa ka ditu kitu. Waduh ketat jasa di dieu. Aing mah kaduhung aing ka dieu cekana teh kunaon tungtung mah aing di beban nih tah eta kos kitu mah lain ahli Allah Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobil geus anyar deui aduh maksakeun kayak kredit nah siama ulah ngeridit kumaha mun isuk pae geus ku sia tamatkeun kreditan eta ka dieu jang mama teh mah lama blon deui bae tah kos kitu. Ke arah akhirat teh ke arah akhirat atuh teh mah neuleu wajah kos kitu mah teh coba dileu tafsiranana dileu tafsiran tah dileu tafsiran neuleu wajah ulama apakah ulama zahir apa ulama batin teh nu mantak urang neuleu wajah kiai haju urang diganjar ku neuleuna doang lantaran non aya pantulan ilahi nu nyorot ti wajah nyana ka diri urang kieu bae ulah hese-hese keur zaman Aang Nuh aya teu sanggup jasa urang ka Aang Nuh. Dina sanggupna ge urang ati-ati besi dicarekan dideuleu doang sieun asa lantaran aya pantulan dina matana. Urang balik ti dinya alhamdulillah aing salamet lah aing bener ku ari mah lah sieun cenah tuh meunang saha eta kos kitu. Urang ka abuya bae ka dinya teh bae embung sorangan. Kunaon sih? Beum dicarekan aing. Ning babarengan bae jeung sia dicarekan hiji carekan kabeh. Neuleu urang masyaallah bener balik ka imah. Leketai hati-hati, masya Allah, nyanyi nangis tersepen karena dunia. kadadan aing caranya nama lah aing kadegetannya nama neledei nganyana indah jasa nikmat jasa tuh pantulah nang saha eta warid eta datang nang saha teka nyawan teh sabab-sabab nama kos kitu tak tahu macaan kitab-kitab ahli Allah atau orang ngadengekin kisah-kisah ahli Allah eta warid teh deketnya sadatangna nah etalah geus disimpulkan ku ahli toriko semacam etalah datangna warid-warid sinar ilahi sinar ilahi sinar ilahi teh datangna walaupun ti Gusti Allah sababna lolobana dina halqoh-halqoh ahli Allah saya orang datang ka dinya eta kiai eta geus ganti deui mobilna bagus sabar duitnya kos kitu aing nurutan kiai eta lah barang datang deui ka dinya kiai mah geus tilu mobilna je aing bae nu usaha hiji kene nya geus tilu wah tidak akan kubiarkan ku kejar coba duniamu waduh tata kiai lain nuturkan lain nungtun ke arah akhirat tapi nungtun ke arah dunia. Assalamualaikum warahmatullahi siapa masih kena di mui desa naik atau sia di buku kadige maksudnya yang naik buku ah guys kuahin ditaikin asal ayah duit bayar tekudu gede lah 50 juta guys kuahin diangkat sia. Itu aing ya iya naik ke provinsi lain sembarangan itu nang nyogok kos kieu teh hesek wae mah teu nyogok mah oh atuh kitu kan pun nah ibu doli ge titah nyogok hayang jadi muih nya ieu ulah pun sial cek pudoli teh henteu nya mah aing kudu nyogok mah kecuali dijadikeun ulah jadi gua sih geus carita tak eta teh kos kitu teh dunia arahna. Ge, pancen lamun ieu nagara eueuh kiaian de kumaha bener jasa. Nu enggeus-enggeus gabenerkeun henteu kana kasalahan pamarentah. Nu enggeus-enggeus jadi panutan apa henteu tinggal kitu bae, lamun maneh siap los, lamun teu siap kabawa sia ka ditu caah. Tinggal kitu bae dek bener henteu jadi muina. Sabaraha anu kudu ditangani ku mui di Indonesia teh, mampu teu sia, lamun teu mampu atuh dikenaona. Lamun ndek ka Allah, ai kitu mah ndek ganti ban atuh los. Ima keur carita ndek ka Allah, jurusan ka dieu mah. Ai kitu mah hayang kapangkatan aing dunya atuh mang parantina ka dieu los. Ngekeur carita mun hayang deukeut ka Allah, eueuh jalur make muy eueuh. Ye, geus ta waridul yakzoh. Ye, ku ari mah hudang minnaumil ghaflah ila halati dzikrid daim. Kuari mah zikir bae. Endek langsung ka Allah ah sebab ieu ge geus ninaheun rasaan teh. Pemikiran-pemikiran langsung ka Gusti Allah bae ner ku ngeunaheun. Sehingga neuleudeui kajam neuleudeui kajam kocan aya azan keneh bae ditungguan azan teh hayang geura balik maksudna mah. Eta teh dang saha ngagerakeun kitu ku aya rindu sih ka adzan ku aya rindu tih ka salat contoh kieu urang kuari di dieu mah biasa-biasa begitu ka Mekah adzan ditunggu-tunggu warid ku Allah disorot set kunaon atuh di Mekah doang ta waridul yakzoh teh atau teu waridul yakzoh ka nu kahiji heulanan teh mah waridul intibah ta eta teh di Mekah mah aya urang giat eta teh urang poh ka dieu ka ditu suara adzan didengekeun diperhatikan malah deka pasar ge mal kaburu maning ka masjid heula eta teh nang saha kos kitu kunaon barang ngincek deui negeri Indonesia barang kapal Garuda turun nending di Soekarno Hatta wong wong wong wong wong wong wong wong wong wong ngadadahan gawe woi Haji Soleh dadah Haji Arif dadah iya keren jauh pulang biasa kene tambah sholat masih kene wah salat kedatangan ti ditu kita di Mekah teh masih dilaksanakeun keneh bae. Wah, luar biasa. Tas bae budak masih indek zuhur bae mama. Iye naon karang-arana? Carape. Maghrib biasa ka masjid. Nungguan ka Isya, subuh bisa. Nganti lupa doang. Kadituna tiheula bae tiheula. Kadieuna mah ngabonceng si Mbah deui. Dicabut deui tawarid teh dicabut deui ku Allah di Mekah mah dibere ku Allah. Malah meureun aya nu datang ka Waridul Yakzoh tapi ketika datang deui ka Indonesia ieu tanah Indonesia tanu bangpak atawa diri urang ye cek Indonesia nyalahkeun aing sia ulah disalahkeun tadi mah aing mah jadi diciptakeun ku Allah jak ieu teu saeutik pan lain sia nu jadi wali di negeri aing cak Indonesia. Oh berarti aingna cabut ku Allah teu karasa, dicabut ku Allah waridul intiba, dicabut waridul yakmu. Masya Allah. Nah ieu keur carita perbandingan di Mekah mah kok giat, neuleuh masjid kok indah, cicing di masjid kok betah, neuk ka pasar ge utang itung moal kaburu maning ka masjid heula, eta teh nang saha eta kos kitu. Masya Allah karim, disorot ku Gusti Allah waridul intiba waridul yakmu. Begitu landing di Indonesia, cabut deui ku Gusti Allah, gas cabut deui rasa nikmat. Nah, ieu mah terus ye, geus ngeunaheun ye nikmat ye. Roh teh geus ka Allah bae, galbu ka Allah. Aduh, ngeunaheun. Ah, dek langsung ka Gusti Allah lantaran aya nu nungtul, disorot ku Gusti Allah waridus sair. Berangkat lalampahan menuju wusul ilallah. Berarti ditinggalkeun makhluk dunia nafsu jeung setan. Akibatna jeung efekna ketika Allah mere waridus sair paya tajarradu minal alaiki, narima sepinyana, ucutannyana, sorangannyana, kaluarnyana minal alaik, tidak berbagai gangguan-gangguan yakni makhluk, yakni dunia, yakni nafsu, yakni setan, litasruku alaihi anwarul hagaik, supaya moncorong nur-nur hakikat. Geus jana teh kuarima bisa kieu ye. Je. Kunaon rejelema resep ka dunya, pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge bangke. Pan dunya mah cak Kangjeng Nabi ge aib. Cak Sayidina Ali adunya jipah, bangke. Eta kuarima kunaon nenehkeun dunya nya pan bangke, nyana geus boga rasa bahwa dunia hina, bahwa dunia bangke, bahwa dunia ijin. Cak Gusti Allah ketika aing timimiti aing yeun dunya teu pernah ngalirik aing kana kaduniaan, teu pernah ngalirik aing kana dunya. Aing leuleukeun sia resep hanteu kana dunya, jang nyoba ka sia. Gusti Allah pan ngomong kitu, pas dijieun saprak dijieun aing teu pernah mentolelir kana dunya. Kunaon atuh urang dedesekan kana dunya bagi jelema nu geus saer ilallah, nyana nyeung seurikeun sebab dirina geus tersep kana dunya, boga rasa di dirina dunia hina, boga rasa di dirina dunia kocomberan, boga rasa di dirina bahwa makhluk ieu adalah suatu gangguan, bahwa makhluk ieu adalah rintangan. Nyana teh beng berangkat ka Allah, ninggalkeun dunia lantaran nyana dibere ku Gusti Allah dunia teh jore hina. Nyana berangkat ka Gusti Allah ninggalkeun makhluk lantaran dibere rasa ku Gusti Allah bahwa makhluk eta ngaganggu. Nyana berangkat ka Gusti Allah bisa merangan hawa nafsu, nafsu ku nyana disieu-sieukeun. Nyana dengan aman berangkat ka Gusti Allah, etalah ngaranna waridus sair. Nu mere waridus sair saha? Mun ditanya tawaliullah saha nu mere? Wallahu a'lam. Di mana mimitina? Wallahu a'lam. Nu merena mah Gusti Allah ngan ngamimitina, wallahu a'lam. Tuh hese teteh nyana heseun. Heseun ketika urang ngejar dunia, nyana mah ngajauhan tina dunia. Urang kuaring nyeun jaringan hayang jeung makhluk, justru nyana mah ngejat ngajauhan tina makhluk. Eta boga rasa ngajauhan ti makhluk, ngajauhan dunia, aya waridu sair nang saha? Nang Allah. Iraha mimitina? Wallahu a'lam. Rahasia Allah. Numantak hidayah teh waduh bisa. Indaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Saenyana anjeun Muhammad moal bisa mere pituduh ka jelema nu ku anjeun dipake ka cinta Abu Jahal, sejuta Abu Thalib, sejuta kali maneh karunya deudeuhnya ka mamang maneh nu ngaran Abu Thalib tetep bae. Walakin Allah yahdi man yasha. Aing anu boga hidayah mah siapa? Siapa? Anjeun bae Muhammad. Sejuta kali dedeh jeung nyaah ka paman anjeun teh dibere ku aing, gas tinggalkeun. Ceuri Kangjeng Nabi kapan? Lantaran mamang nu ngurus nyana. Ieu teh teu dibere warid ku Gusti Allah. Mimiti waridul intiba nang Allah iraha datangna, wallahu alam. Nomor kadua waridul yakzo menang Allah iraha datangna, wallahu alam. Nomor kadua waridul sair nang Allah iraha datangna, wallahu alam. Urang kadang-kadang kan teg bae ngeunaheun jasa hudang jam sabar jam 2 alhamdulillahirabbil alamin. Ngadenge dongeng-dongeng wali mah jam 2 teh pake ibadah, ngadenge surahan-surahan di pangajian eueuh hiji wali nu peutingna molor bae. kadenge ku aing unggal-unggal kiai nyurahkeun deuh ieu dibere hudang nikmat tamat mandi nyana lantaran tadina mantas bersenggama jeung pamajikan mandi junub berarti beres mandi ngala wudu terus make sesengitan salat Allahu Akbar tahajud Allahu Akbar terus baca Quran atawa repes hudang subuh isuk-isuk nikmat jasa nang saha nu mere ngeunaheun nu mere hudang jalamun teu dihudangkeun mah utuh ku Allah moal bisa adapun engke sabab-sabab hudangna mungkin bae galedeg gejeger mungkin bae aya angin atawa aya beurit dibuka lawang beurit asup not sial ta beurit hudang jam 2 hadena aya beurit duh kurang disial-sial tapi lamun geus sering jasa urang hudang istiqomah ketika urang teu hudang aya kegendungan hudang kitu aya kege urang sarajan beja ka pamajikan pangudangkeun nya jam 3 nya heeh atuh pamajikan molor urang kerek atuh hese eta mah teu bisa diandalkeun pamajikan mah urang ngandalkeun hudang ka pamajikan bo atuh sarua jeung nitipkeun lauk ka ucing saruana eta mah kos kitu mah atuh tapi ku Allah ke dihudangkeun sok aya ngimpi sok aya nanaon macem-macem geh aya nu langsung dihudangkeun bae teteh ku khadam urang dihudangkeun teh ge toelan duh di tohelan suku urang urang hudang barang hudang jijak pocong atuh lain tahajud atuh ngaringkuk deui teu bantu kos kitu mah nah iyalah eta mah geus rahasia Allah hese nyarita ieu keur carita hudang ti penting enang saha ngahudangkeun andai kata ku Gusti teh dihudangkeun mah janteu ketika urang berpikirna je ahli-ahli Allah mah ibadah eta saha tanu boga pikiran-mikiran gitu haji urang salat ngarasa nikmat ngarasa tentrem mungkin bisa saminggu mungkin dua bulan kabelah dia lop deui henteu deui nyana mikir ke kamari mah aing ngeunaheun teh salat kok kuari mah tilok hudang-hudang aja boro-boro tahajud subuh ge henteu aing jam 7 bae dicabut deui berarti teh ku Allah teh disorot dicabut lah cabut bae henteu bae tungtungna ka dieu aya nu disorot deh, sorot langgang nah, Allah, masya Allah karim. Hetalah heset anu kos kararitu teh berahasia Allah. Nah, ketika urang dibere ngeunaheun nikmat nang Allah, sihade teh cahaya ilahi disebut cak hikam mawarid. Geus waridul intibah ka karakter geuing ku ari mah tina tata dida abrut-abrutan ku ari jadi bener geus bener waridul yakzah ku ari mantep jasa ibadah sehingga zikir bae geus zikir bae dibere ku Gusti Allah waridul sair sehingga nyana ngarasa hina diri ngarasa hina ka dunya hese tah kos kitu mah perasaan embung kos kieu sieun ka yang kawin kan ka dieu aing diajak ayo berangkat ayo datang ka awewe suguhan nyuguhan awewe mana awewe eta teh rebutan kabehan teh harayang ngan aing diberatkeun ku bapana bisi aya nu cocok bawa ka dieu tah sia pilihanana ieu teh lain lalagaan deuleuh coba ge data otentikna anu daftar kadinya tuh kahiji urutan pertama Habib Rozak oh aya kan tuh ngan ieu ditolak kabeh nah ieu mah sia je cagara teh mah aing mah teu bogo teh bogo kitu mah irung nu mancung kadeuleuna pengek mata bulu mata nu betik kadeuleuna jocong semampai kadeuleuna kunyana teh gendut hese tangges embung bae embung tata bukan perasaan perasaan diri sehingga teu bogoh eta mah hese datangna ti mana teu bisa eta mah ngan sakadar carita doang cinta itu dari mata turun ke hati nih tah eta teh jadi begitu neuleuh tak teu bogoh padahal mah geulis tapi kok teu bogoh wallahu alam rahasia Allah meureun lain jodoh begitu dibawa deh coba kanu iya seharusnya kanu eta embung mah barang dideul iya bae cek jana padahal mah nya gendut nya hideung mata bolotot coba tapi saya tercantik di dunia ini mah waduh sejuta bintang di langit ini yang bercahaya blonde coba eta tak saha eta rahasia Allah eta keur carita pandangan-pandangan tentang kecantikan nah kuari pandangan-pandangan tentang ijidna dunia ieu mah sangat sensitif lamun lain jelema anu mantep jasa ka Gusti Allah hese eta mah pokos jelema ieu nama anu frustasi begitu dek dagang het kalibat hutang tawaran deh si dek dagang teh hayang najis yang muka dagang iya di modal lambung yang masa najen di modalan ge modal sorangan mung modal batur mung tayang wah yang mah kurang emang enggak saya mah pokoknya mah gurat batu tolak tilu yang masa dagang teh hayang yang mah teta geus ijir jasa ngan awal nak kunaon eta rugi mah lolo eta geus hese tahu kos kitu bang dipaksakeun dia geus hayang mah gajian ku kumaha nah kumari teh sia da ge digawe di pamarentahan deh jadi PNS hayang kunaon emang bong mah pokokna mah ieu mah teu kudu sugak sogok ieu mah da hayang aing mah aing mah kajian ku kumaha ge ditita digawe di pamarentahan bong bae emang kunaon isuk bong emang geus teu ibadah bae ka Gusti Allah emang kunaon aing ka karena kaluar 7 tahun korupsi penjara aing mah nya kudu penjara deui bae hayang pokok aing mah greget jasa kana leupang pamarentah teh greget jasa eta jadi greget teh timbulna tina pakalakuan sorangan wallahu alam sabodo tamangan sakadar sabab-sabab doang kaditu teh jadi deket ka Allah atuh berarti eta jadi batu loncatan teh kos kitu teh eta duka deuleuk urang goreng ternyata jadi bagus sareng penjara buat nyana goreng naikkeun derajat sumur kangjeng Nabi Yusuf naikkeun derajat penjara jang kangjeng Nabi Yusuf naikkeun derajat dan lain-lain sebagainya kabeh gunung kabeh ye bangsa oh, nabi-nabi mun didongengkeun ti mimiti Nabi Adam terus datang ka kangjeng Nabi urang kabeh ge aya sejarahna gunung kabeh gunung leuweung eueuh bae hiji nabi henteu di gunung eueuh baca coba ge sejarahna gunung bae kangjeng Nabi Ibrahim anu tadi didongengkeun ku urang orokeuna geus di gunung orokeuna geus teneun di gunung rahasia Allah gunungna aya kabeh di timur tengah aya di Irak gunung na kabe aya di Baghdad, di Mesir, gunung kabe di Yaman, di Mekah, geus puku kanjing Nabi urang. Kabe ngilib bae kabe ka gunung bae. Kanjing Nabi Ibrahim mah ti lahir geus di gunung. Coba eta. Urang mah ku ari teh ka gunung teh embung. Aya ge ka gunung Satri deuk meuli sao. Deuk meuli sao deuk ibadah tah urang mah. Masyaallah mantak. Aya amanatna para nabi teh. Coba jieun di imah sorangan aye teu kuat ka gunung mah teu kuat ka leuweung di imah sorangan bae nyieun kamar paranti sorangan abeh ngeunaheun ke budak caririk pamajikan bawa ka dinya tenang atuh sia mah ka dinya bae si pikiranana heran neng mah itu teh ibadah holwah teh asing jasa asing padahal amanat para nabi coba di gunung kabeh turun kanjing Nabi Adam di gunung geus dimimitian Kanjeng Nabi anu turunna di gunung, lain di kota Kanjeng Nabi di gunung, rahasia Allah. Kanjeng Nabi Idris gunung, Kanjeng Nabi Nuh gunung ke cerita-cerita orang eta judi, juni. Judi teh gunung, gunung judi. Gunung judi da eta ngaranna di Ararah mana? Turki ke urang lamun datang ka dongeng Kanjeng Nabi Nuh, eta engke aya gunung judi ngaranna. Kanjeng Nabi Musa, Kanjeng Nabi Musa kapan? Gunung Tursina, Watini wa Zaitun, wa Tursina gunung. Kanjeng Nabi Ibrahim lu tadi ceritakan geus gunung Kanjeng Nabi Isa engke aya gunung deui. Kanjeng Nabi urang di gunung. Nah, nu mantak ke wayahna coba urang ka Gunung Karang, teangan coba sumur 7. Udoli geus tah mandi sumur 7 nya na. Nyapurnya. Nah, aja teu katae kan jadi dukun teu katae. Eueuh cayan punnya. Bejana ka ditu teh bejana cenah mun aya cayan engke urang bakal jamuga. Bahasana ge jamuga lain berkah. Jamuga pan bahasa jamuga mah teh bahasa dukun. Jamuga. Da eta kos kitu tah. Eta tapi eta sejarahna teh sambarangan gunung sumur 7 teh lain-lain lalagaan aya sejarahna. Eta gunung-gunung-gunung nah eta menyepi padahal Allah mah atuh teu kudu ka gunung tapi kok bisa kos kitu unggal-unggal nabi. Hajupan eta Ashabul Kahfi berangkat naon karena ngasing ke diri ka gunung. Jadi eta Ashabul Kahfi teh ngaranna Kang pirang-pirang Kang anduene guha di gunung ayana. Gunung nu mentak wayahna balik ti dia urang nangan gunung. Nangan gunung mun hese bae gunung nu di imah bae nu dua. Geus cek urang teh ieu aing titah ku kiai nangan gunung hese. Ieu bae lah hutan aya di handap ieu gunungna. Ieu keur cerita warid. Nah, hese. Tapi hayang ke teknis-teknis supaya datang warid. Yeulah ngaranna toriqoh, eta ngaranna jalur khusus menuju Allah make teknis-teknis tersendiri asal kuat dirina. Dek papegatan jeung dunia tea diijid-ijid ge aya teu boga teknis mah tu hese bae. Urang cai aing cak kiai jane di dunia jore jacak aing mah eta mio sakitu heran mah. Heran aing mah ka kiai bohong berarti. Tita ular resep ka Innova jacak aing mah bohong anu anyar nongtot seuti kata. Idi ja bagus jasa. Aing mah berani ka jeung kukuma ge ngeridit ke ku resep. Cai resep kiai eta ja hina jore bangke jacak aing mah mantep jasa. Wow, maka ding aya sidian di jerona. Mano bisa ngalegedai jasa. Ya Allah ya Robi. Fortuner kumaha jerona eta pun Fortuner. Jore-jore ge bagus teh. Oh, can boga teknis. Geus, nyin lah urang mah torikoh ngaranana jalur khusus sabak da ngaji heula ilmu syariat. Ieu kakarak urang bertorikoh engke nyaho hina na dunia, engke nyaho riweuh na bermasyarakat. Lain ulah urang urusan masyarakat ketika geus waktuna mah los. Geubun encan atuh bahaya bunuh diri teh mangaranana kos kitu. Ya teu tidak boleh dong bunuh diri, boleh. Ah eta batak eta kos kitu. Nah ieu kakarak datang ka waridus sair tinggal engke waridul wisol wallahu a'lam bissawab.